Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita bertemu kembali di program Penyejuk Hati. Mudah-mudahan hati kita menjadi sejuk karena kita berada bersama wahyu ilahi kalamullah Al-Quran Al-Munazzal ilaina. Kita telah sampai di surah Al-Hajj ayat 16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kazalika anzalnahu ayatin bayyinat wa annallaha yahdi man yurid. Demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini tentu saja memberi inspirasi dan motivasi kepada kita untuk terus membaca, mengaji, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Karena apa? Karena betapa sedihnya kita hidup di dunia ini tidak mengetahui dan tidak memiliki petunjuk. Petunjuk yang diberikan Allah itu dituangkannya di dalam Al-Quranul Karim. Bercerita tentang petunjuk Al-Quran, tentu saja semua orang memiliki pengalaman. Di studio kita telah memiliki 3 narasumber yang tentu saja memiliki pengalaman bagaimana belajar Al-Quran dulunya, yang sekarang kita telah mengetahui masih banyak atau masa remaja yang sudah kurang mengkaji Al-Quran setiap harinya. Yang dulu pada masa kami muda, hal itu masih menjadi rutinitas antara Maghrib dan Isya. Sekarang hal itu kurang, mungkin ada di antara narasumber yang akan mengkajinya. Itu dari sisi membacanya. Belum lagi bagaimana mentahsin Al-Qira'ah. Belum lagi bagaimana memahami dan mengamalkannya. Tujuannya bukan untuk membesarkan Allah yang sudah besar, tetapi agar hidup yang sekali ini tahu tujuan dan arah, dan agar hidup sekali ini memiliki makna dan petunjuk yang benar. Untuk itu, kita akan mendengarkan dari Ustaz kita. Siapa yang mulai akan kita mulai di sini? Ustaz Katur Suhardi. Ini seorang kita penulis, berarti ya. Kita bicara tentang hidayah, Ustaz. Ya? Benar betul, sekali, petunjuk atau hidayah. Hidayah saya kaitkan dengan pengobatan, boleh? Boleh, boleh. Jadi hijamah, bekam itu bagian dari tibun nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna afdala ma tadawaitum bil hijamah wal qustul bahr." Sesungguhnya pengobatan paling ideal yang kalian lakukan ialah hijamah dan qustul bahri. Ustaz Zainal pernah di bekam, Ustaz? Pernah, saya ada 3 kali, hampir 4 kali mungkin. Masya Allah. Alhamdulillah. Masuk yang suka dibekal. Ya. Ini sudah pasti katai bahwa hijamah dhu manfaatin. Benar. Karena ini disadarkan Rasulullah. Tapi berapa banyak orang yang tidak mau percaya? Percaya enggak, Ustaz? Apalagi mau melaksanakannya. Iya, percaya masih banyak orang yang ragu ya. Percaya pun tak. Apalagi mau melaksanakan. Atau mungkin percaya tapi tetap tak mau melaksanakan. Itu apa, Ustaz? Hidayah. Hidayah. Betul. Hidayah. Betul. Ustaz, anak punya anak dokter. Anak asuh maksudnya. Anak mau gaji dia, menurut permintaan dia, dia minta gaji berapa? Ini sudah selesai dokter maksudnya ya. Terus anak mau tarik dia kerja di klinik anak. Ya, kalau umpamanya dia digaji, taruhlah umpamanya aja, Ustaz, ya. Dia digaji di klinik 7 juta. Ana siap menggaji dia 10 juta. Tapi itu pun tak mau dalam rangka saya membujuk dia. Hidayah. Hidayah. Jadi ini salah mungkin orang tuanya ya. Iya. Saya mungkin. Tapi apakah seorang Nabiullah ketika anaknya tidak mau dibawa kepada Islam, kepada syariat Allah, kepada Nuh. Apakah seorang Nabiullah Nuh juga salah, Ustaz? Kan enggak ya? Tidak. Jadi kalaupun andaikan anak saya, anak asuh saya yang dokter tidak tertarik kepada hijamah, itu adalah hidayah. Hidayah. Jadi jangan salahkan bapaknya gitu maksudnya. Benar-benar itu. Ya. Maka jalan hidayah itu sebenarnya banyak. Kembalikan mungkin kepada ayat sebelumnya, Ustaz. Iya. Fal yamdud bisababin ilas sama. As-sama dalam kitab Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan bibayan Al-Quran Al-Quran disebutkan sama itu sebetulnya sudah menjadi kriteria fenomena pada zaman sekarang. Sama ini bisa diterjemahkan sebagai bagian dari atas kita yang di situ ada matahari, ada rembulan. Nyatanya itu tertembus pula oleh manusia pada zaman sekarang sampai bulan. Tetapi perjalanan ke sana berapa lama? Kan lama sekali. Teknologinya sangat tinggi. Tapi walaupun orang sampai bulan, hidayah tidak sampai kepada dia, maka kelasumakalat dia tidak akan sampai kepada nurullah Islam. Islam sekali. Ya, hidayah, hidayah. Ya, jadi prinsip dasarnya bahwa petunjuk itu ada di mana-mana dan jalannya dari mana-mana. Iya, Allah telah memberikan jutaan petunjuk dalam hitungan detik. Sangkingkan banyaknya petunjuk itu. Jadi ada orang beriman karena masalah sepele. Sepele sekali, bisa. Tetapi itu. Tetapi orang lain ada beriman, tidak mau beriman padahal dia sudah hafal Al-Quran 30 juz. Seperti Snok Horen yang dari Belanda yang pernah menjadi konsultan untuk menguasai Aceh dahulu. Betul, hafal 30 juz, tinggal di Arab Saudi 18 tahun, tapi tetap tidak masuk Islam dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan jadi, bernama Abdul Hamid. Bernama Abdul Hamid dalam Islamnya ya, tapi tidak berislam. Itu artinya Allah telah memberikan petunjuk dan jangan salahkan Tuhan, jangan suka mencari kambing hitam karena sebenarnya petunjuk itu jutaan, tinggal kita bagaimana memilih yang terbaik di antara yang baik atau memilih yang baik di antara yang buruk. Mungkin Ustaz Rosyidin Bina memiliki pengalaman yang menarik tentang petunjuk Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an atau tentang semangat mengaji Al-Qur'an di pesantren Ar-Rawdu Al-Hasanah. Iya, terima kasih Ustaz Dr. Zainal Arifin. Saya ada seorang murid yang ayahnya mengajar Al-Quran di kampung di tengah sawah karena memang warisan dari orang tuanya, sudah dijual oleh abangnya karena ayahnya ibunya sudah meninggal dunia. Maka dia berumah tangga, tidak sedikit pun lagi warisan yang diterima oleh dia. Akhirnya dia menyewa-nyewalah di sawah-sawah orang lain. Ketika anaknya kelas 3 ibtidaiyah bertanya kepada ayahnya, ya saya tamat dari madrasah ibtidaiyah ini masuk pesantren Payabundung Ar-Rodotlah Sanaya, ya. Terus ayahnya berpikir, apa yang bisa saya berikan kepada anak saya padahal saya tidak punya apa-apa. Akhirnya dia bernazar kepada Allah, ya Allah, sekedar mendaftar saja nanti bisa masuk ke pesantren Ar-Rodotlah Sanaya, akan saya antar. Begitu tamat kelas 6, kemudian dijual bebek, dijual ikan, dijual ayam, cukuplah untuk ongkos dan mendaftar ke pesantren Ar-Rodotlah Sanaya, diantarkanlah anaknya. Kemudian diserahkan kepada saya, Ustaz, tinggal ini ongkos saya untuk pulang, tidak ada apa-apa lagi. Saya serahkan anak saya kepada Ustaz. Begitu anaknya belajar, ayahnya pulang, Ustaz, tolong buatkan rumah kita ini. Akhirnya dia belum pernah buat rumah. Bagaimana saya bisa membuat rumah, saya belum pernah, tolonglah Ustaz. Akhirnya dibuatnya, saking bagusnya datang orang lagi, Ustaz bagaimana, bagus sekali itu perbuatan itu, rumah itu, tolonglah setelah ini jangan kemana-mana lagi. Begitu selanjutnya akhirnya warisan yang dijual oleh abangnya kembali kepada dia, anaknya tamat dari Raudhatul Hasanah, kemudian adiknya kuliah di Padang, anaknya ini pun yang telah Raudhah mengabdi di Sidempuan. Kemudian kawin di sana sarjana, pulang sekarang udah PNS, sudah punya mobil, punya istri segala macam. Inilah hidayah Allah. Tadinya tidak mampu sebenarnya dia, tetapi karena yakin dengan hidayah Allah, ayahnya mengajar Al-Quran, masuk pesantren, bagus bahasa Arabnya, bagus ilmu agamanya, akhirnya dia sarjana, dia tamat, dan warisan orang tuanya pun semuanya kembali. Akhirnya dia pun tamat dengan husnul khotimah, sekarang sudah mengabdi dai di perbatasan, dia di sana pun sambil PNS di guru negeri. Demikian hidayah Allah kepada yang percaya kepada Allah. Benar sekali. Jadi tidak ada kata rugi dekat dengan Allah dan dekat dengan Al-Quran. Ustaz Mahdi mungkin bisa memberikan pengalaman sedikit di waktu kita yang tinggal 1 menit ini, Ustaz. Kalau saya di sini ingin mengaitkan tentang ayat yang sangat pendek ini, tentang sumber hidayah. Di sini kan Allah mengatakan kami menurunkan ayat-ayat yang jelas. Kemudian ditutup oleh Allah, innallaha yahdi may yurid. Ada hidayah. Jadi sebenarnya adalah Al-Qur'an itu adalah sumber hidayah yang paling hebat gitu. Jadi sebenarnya adalah kalau kita ingin mencari hidayah, kalau kita jauh dari Al-Qur'an, dari sumber hidayah, itu kita tidak akan mendapatkan hidayah itu. Tapi sebenarnya juga hal yang perlu kita introspeksi pada diri kita adalah kedekatan kita dengan Al-Quran. Benar. Tilawahnya saja kita jarang, gitu kan? Coba kita lihat misalnya kalau kita berkaca kepada para salafus saleh misalnya Abdullah bin Idris kalau tidak salah disebutkan, ketika dia ingin meninggal dunia, kemudian anak-anaknya, putri-putrinya, istrinya menangis. Kemudian kata Abdullah bin Idris ini, la tabki, la tabki, jangan menangis. Kenapa? Li'annani kad khatamtul Qur'ana fi hadzal bait akthar min 4000 khatmah. Oh, masyaallah. Jangan iya, jangan takut, jangan menangis gitu kan. Kalau bapak mau berangkat, mau meninggal, jangan takut. Kenapa? Karena bapak telah menkhatamkan Al-Qur'an di rumah ini lebih dari 4000 kali. Coba kita bayangkan. Rumah yang bagus yang kita bina, yang kita buat, apakah kita telah mengkhatamkan Al-Qur'an di sana? Nah, itulah sebenarnya kita kembali lagi kepada sumber hidayah itu. Sumber hidayah yang paling besar itu adalah Al-Qur'anul Karim. Benar sekali para pendengar yang dimuliakan Allah, kita tutup pertemuan kita yang berbahagia ini dengan menyatakan bahwa berbahagialah orang yang dekat dengan Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Kenapa? Tiada rugi yang dekat dengan Allah dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim berdasarkan kesaksian para asatiz yang ada di studio ini, dan mungkin Anda semua juga merasakan hal tersebut. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.